Konsultasi Syariah. Hukum sholat tanpa wudu karena lupa. Pertanyaan: apa hukum sholat tanpa wudu karena lupa? Apakah harus mengulangi sholatnya? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kemudian para ulama sepakat, orang yang sholat tanpa wudu karena lupa, sholatnya batal dan wajib diulangi. Berikut beberapa keterangan mereka. Imam An-Nawawi mengatakan, kaum muslimin sepakat haramnya sholat bagi orang yang berhadas. Mereka juga sepakat bahwa tidak sah sholat tanpa wudu. Baik dia tahu hadasnya atau tidak tahu atau lupa. Hanya saja, jika dia sholat karena tidak tahu sedang hadas atau lupa berwudu, maka tidak ada dosa untuknya. Sebaliknya, jika dia tahu sedang hadas dan tahu terlarangnya sholat dalam keadaan hadas, berarti dia telah melakukan dosa besar yang tidak sampai kafir menurut madhab kami, yaitu Syafi'iyah, kecuali jika dia menganggap hal itu diperbolehkan. Sementara Abu Hanifah mengatakan dia kufur karena mempermainkan agama. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Keterangan yang sama juga disampaikan Ibnu Rushd. Ulama sepakat bahwa orang yang sholat tanpa bersuci, dia wajib mengulang sholatnya, baik sengaja maupun lupa. Demikian pula orang yang sholat tanpa menghadap kiblat, baik sengaja maupun lupa. Bidayah Al-Mujtahid. Demikian, Allahu A'lam.